بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ثم قال تعالى، kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ. Maka syaitan pun membujuk keduanya dengan penuh tipu daya. Qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, خَدَلَهُمَا وَخَلَهُمَا. Syaitan menelantarkan mereka berdua dan berlepas diri dari mereka berdua. Mintat liyatid dalwi. Kata-kata fadallahuma ini terambil dari tadliyatid dalwi, menjulurkan timba. Wahuwa irsaluha fil bi'ri, yaitu ketika melepaskan timba itu ke dalam sumur. Dallahuma taib, ini dari tadliyati dalwi. Tadliyati dalwi, menjulurkan timba, yaitu apa? Melepaskan timba itu ke dalam sumur. Wadzakara Az-Zukhri li hadhihi lafdhah aslain. Dan Az-Zukhri menyebutkan bahwasanya lafaz ini, yaitu lafaz dalla, taib, ini memiliki dua asal. Aduhuma, yang pertama qal, beliau mengatakan, asluhu ar-rajulu al-atshan yatadalla fil bi'ri liyarwa minal ma' fala yajidu fiha ma'an. Asalnya, yaitu seseorang yang sangat-sangat kehausan, maka dia pun melepaskan timba ke dalam sumur untuk menghilangkan rasa hausnya dengan air. Akan tapi dia tidak menjumpai air di dalam sumur itu. Fayakunu qad tadalla fiha bil ghurur. Maka jadilah laki-laki yang seperti ini dikatakan tadalla fiha bil ghurur. Taib, tadalla fiha bil ghurur. Fawada'at tadliyah maudi'ul itna fi ma la yajda naf'an. Maka kata-kata tadliyah, tadalla fiha bil ghurur, kata-kata tadliyah ini dipergunakan untuk mengungkapkan adanya keinginan yang sangat terkait dengan perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatannya. Fayuqal dalahu idza atma'ahu. Maka dikatakan dalahu, seseorang itu dikatakan dalahu, yaitu ketika orang itu sangat-sangat menginginkan. Sangat-sangat menginginkannya, yaitu menginginkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya. Ini yang pertama. Athani, yang kedua, fadalahuma bighurur ay jara'ahuma ala akli syajarah. Fadalahuma bighurur, kata-kata fadalahuma bighurur, maknanya jara'ahuma ala akli syajarah, yaitu mendorong keduanya, membujuk keduanya untuk makan dari pohon itu. Wa asluhu dalalahuma minad dalal wad dalah. Adapun asalnya yaitu dari kata-kata dalalahuma minad dalal wad dalah. Wahia al jara'ah. Yang dimaksud di sini yaitu apa? Ad-dalal wad-dalah, yaitu al-jara'ah. Dorongan, bujukan, hasutan. Qala Syamar, berkata Syamar, yuqal madallaka alayya ay majara'aka alayya. Qultu, aku katakan, kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah rahimah ta'ala, aslu tadliyah fil lughah al-irsal wa ta'liq. Asal kata-kata tadliyah di dalam bahasa yaitu al-irsal wa ta'liq, melepas dan menggantungnya. Yuqal, maka dikatakan dalla syai' fil mihwah ida arsalahu bita'liq. Dikatakan dalla syai' fi mihwah ida arsalahu bita'liq, yaitu apabila melepaskannya dengan masih tetap menggantungnya. Fatadalla asyik binasih. Wa minhu qawlu ta'ala, dan diantara yang menunjukkan makna ini yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Fa adla dalwah, maka mereka pun melepaskan, menjulurkan timbanya. Qala ama al-lughah yuqal adla dalwahu ida arsalaha fil bi'ri. Maka keumuman ahli bahasa mengatakan yuqal adla dalwahu, dikatakan adla dalwahu ida arsalaha fil bi'ri, yaitu ketika seseorang melepaskan timba ke dalam sumur. Melepaskan timba ke dalam sumur ini dikatakan adla dalwah. Wadalaha bitakhfif ida naza'aha minal bi'ri. Dan akan dikatakan dalaha dengan takhfif. Dalaha ini apabila menarik timba itu dari sumur. Melepaskan timba dikatakan adla dalwah. Adapun menarik timba dikatakan dala adlwah. Dala dalwah. Dala dalwah. Fa adla dalwah yadlihi idla'an ida arsalaha. Maka kata-kata adla dalwah, adla, maka di sana mudhari'nya yadlihi idla'an. Ini ida arsalaha, apabila melepaskan timba itu. Dalaha yadluha dalwan, adapun dalaha, dala yadlu dalwan ida naza'aha wa akhrajaha, yaitu ketika menarik dan mengeluarkan timba itu. Wa minhu dan di antaranya yaitu kata-kata al-idla, kata-kata al-idla wa huwa tawassul ila rajuli bi rahim minhu. Al-idla yaitu menjumpai, menghubungi seseorang dengan melalui kerabat orang itu. Berjumpa, berhubungan dengan seseorang melalui kerabat orang itu. Tapi maka ini yang disebut dengan al-idla. Wa yusyarikuhu fil istiqaqil akbar ad-dilalah. Dan taib bersyarikat dalam pecahan kata ini yaitu ad-dilalah. Ad-dilalah wa hiya tawassul ila syai' bi iba'atihi wa kashfihi. Yang dimaksud dengan ad-dilalah yaitu mencapai sesuatu dengan perkara-perkara yang menjelaskannya, dengan perkara-perkara yang membongkar, menyingkapnya. Wa minhu adallu wa huwa mayadullu 'alal 'abdi min af'alihi. Dan di antaranya yaitu kata-kata adallu. Kata-kata adallu, adallu yaitu perbuatan seorang hamba yang itu menunjukkan hakikat hamba itu. Perbuatan-perbuatan seorang hamba yang menunjukkan hakikat daripada hamba itu. Wa kana Abdullah ibn Mas'ud yatashabbah bi Rasulillah sallam fi hadihi wa dallihi wassamatihi wassamtihi. Dan dikatakan Abdullah bin Mas'ud beliau berusaha untuk mencocoki, menyesuaikan diri dengan Rasul alaihi salatu wasalam fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Fal hadyu, maka yang dimaksud dengan al hadyu tariqah allati 'alayha al-'abdu minal akhlaq min akhlaqihi wa aqwalihi wa a'malihi. Yang dimaksud al-hadyu yaitu jalan yang ditempuh oleh seorang hamba, cara bagaimana hamba itu menjalani kehidupannya, yaitu yang berupa akhlaknya, ucapan-ucapannya, dan amalan-amalannya. Ini yang dimaksud dengan hadyu. Hadyu ini terkait dengan akhlak, terkait dengan ucapan, terkait dengan amalan. Wadallu, adapun adallu, mayadullu min dohirihi ala batinihi. Yaitu penampilan-penampilan dohir yang itu menunjukkan keadaan batinnya. Penampilan-penampilan dohir yang menunjukkan keadaan batinnya. Ini yang dimaksud dengan adallu. Wasamtu, adapun asamtu, hayya'atuhu wa waqaruhu wa razanatuhu. Asamtu, yaitu terkait dengan type kewibawaan, terkait dengan ketenangan, keteguhan. Wal maksud, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, dan maksud disampaikannya semua ini, taib zikru kaidi aduwillahi wa makrihi bil abawain. Yaitu di sini ingin menyebutkan adanya tipu daya, makar yang dilancarkan oleh musuh Allah yaitu syaitan kepada kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Qala mudarrif ibni Abdillah, berkata mudarrif ibnu Abdillah, qala lahuma inni khuliqtu qablakuma. Syaitan berkata kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa, inni khuliqtu qablakuma. Sungguh aku diciptakan sebelum kalian berdua. Wa ana a'lamu minkuma. Dan tentunya aku lebih mengetahui dibandingkan kalian berdua. Fattaba'ani arsyudukuma. Maka ikutilah aku. Maka aku pun akan membimbing kalian. Wa halafa lahuma. Dan syaitan pun bersumpah pada keduanya. Wa innama yakhda'un mu'min billah. Dan sungguh syaitan akan bisa memperdaya seorang mukmin hanya dengan dia itu bersumpah, ketika dia itu bersumpah Allah. Qala Qatadah. Qatadah berkata, wa kana ba'du ahlil ilm yakul, man khada'ana billah khada'ana. Sebagian ahli ilmu mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk memperdaya kami dengan bersumpah menyebut asma Allah, maka sungguh dia akan bisa memperdaya kami. Fal mu'min ghirun karim wal fajir khabbul la'im. Seorang mukmin ada seorang yang kurang pengalaman, mudah terperdaya. Akan tapi dia ada seorang yang demikian pemurah, demikian mulia. Adapun seorang fajir, khabbul la'in, yaitu penipu yang demikian kikir, demikian rendah, demikian hina. Wa fis sahih, dan disebutkan di dalam as-sahih, anna Isa ibn Maryam alaihissalam ra'a rajulan yasrik. Isa putra Maryam, beliau melihat seseorang mencuri. Faqal, maka Isa pun mengatakan, sarakta. Engkau telah melakukan pencurian? Faqala la wallahi alladhi la ilaha illahu. Tidak, demi Allah. Zat yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain dia. Faqala al-Masih, maka mendengar orang itu bersumpah dengan menyebut Allah, al-Masih pun mengatakan, amantu billah wa kadzabat basari. Aku beriman kepada Allah, dan sungguh penglihatanku telah berdusta. Waqad ta'awwalahu ba'duhum, maka sebagian tapi mentakwilkan ucapan al-Masih di sini, annahu lamma halafa lahu jawaza an yakuna qad akhadha min malih, fa dhannahu al-Masih tayyib saraqa wa hadha takalluf. Tayyib, pentakwilan yang mereka lakukan ketika orang itu bersumpah dengan menyebut asma Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya orang itu memang diperbolehkan, dihalalkan untuk mengambil harta tersebut. Sementara Al-Masih mengira orang itu mencuri. Dalam keadaan sesungguhnya orang itu bukan pencuri. Maka Kata Ibnu Qayyim, pentakwilan yang seperti ini ada satu pentakwilan yang takalluf. Terlalu membeban-bebani diri. Wa innama kana Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi al-Masih alaihi salam ajal wa a'dham min an yahlifa bihi ahadun kadhiban. Adapun yang sesungguhnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qalbu al-Masih demikian agung, demikian tinggi, hingga tidak mungkin ada seseorang yang bersumpah dengan menyebut asma Allah dalam rangka untuk melakukan kedustaan. Falamma halafa lahu sarik daral amr baina tihammatihi wa tihammati basarihi. Maka ketika pencuri itu bersumpah, maka bagi Al-Masih, urusan yang ada berkisar antara meragukan sumpah orang itu atau meragukan pandangannya. Faraddat tihama ila basarihi lama ijtahadallahu fil yamin billah. Maka Al-Masih pun mengembalikan keraguan itu pada pandangannya yang dipertanyakan oleh Al-Masih itu justru pandangannya ketika pencuri tadi bersungguh-sungguh di dalam bersumpah dengan menyebut asma Allah, lebih memilih untuk meragukan, mempertanyakan pandangannya sendiri dibandingkan meragukan, mempertanyakan sumpah orang itu. Kenapa? Karena orang itu menyebut asma Allah. Karena Allah itu demikian tinggi, Allah itu demikian agung. Dan bagi Al-Masih, karena ketinggian Allah, karena keagungan Allah, tidak mungkin orang itu akan bersumpah dengan menyebut asma Allah dalam rangka berdusta. Kama dhanna Adam alaihissalam sidqa iblis lamma halafa lahu billahi azza wa jalla. Maka ini sebagaimana yang ada pada Adam alaihissalam ketika beliau itu menyangka, mengira kejujuran iblis pada saat iblis bersumpah dengan menyebut asma Allah azza wa jalla. Waqal, di mana Adam berkata, ma dhanantu ahadan yahlif billah ta'ala kadziban. Aku tidak menyangka ada seseorang yang bersumpah dengan menyebut asma Allah dalam rangka berdusta. Demikian yang ada pada Adam alaihissalam. Kenapa beliau itu sampai bisa terperdaya oleh syaitan? Karena keagungan Allah, karena ketinggian Allah di dalam kalbu Adam. Hingga ketika syaitan itu bersumpah dengan menyebut asma Allah, Adam pun menyangka syaitan ini jujur benar. Karena menurut Adam, tidak mungkin ada seseorang yang bersumpah dengan menyebut asma Allah dalam rangka berdusta. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair ala fuminkum ala taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.